Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan yang lalu kita telah membahas sampai bab yang nomor ke berapa? 167 dan mulai masuk 168. Kemudian waktunya habis dan sekarang kita melanjutkan bab yang nomor 168. Malam ini ada final ya. Jam berapa finalnya? Jam berapa? Tengah 8. Berarti imannya antum kuat ya. Ya, bab yang nomor ke-168. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidiz zajar an isbalit tiyab fi shalah. Bab larangan keras memanjangkan pakaian melebihi mata kaki di dalam salat, yang dikenal dengan isbal. Isbal ya, memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Karena pembahasan kita tentang bab sholat, maka yang berhubungan dengan sholat. Sebenarnya hukum isbal ini umum di dalam sholat dan di luar sholat. Kita akan bahas panjang lebar pada malam hari ini insyaallah tentang masalah ini. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala membawakan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, kata beliau, la yandurullahu ila salati rajulin yajurru izarahu bataron. Allah tidak melihat salat seorang laki-laki yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong. Di sini ada kata-kata dalam keadaan sombong. Nanti ada pembahasan sombong tidak sombong masuk di dalam ancaman. Kemudian beliau bawakan lagi riwayat, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man asbala izarahu fi salatihi khuyala, falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, yaitu orang laki-laki, di dalam sholatnya dalam keadaan sombong, maka dia itu falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Ini ada beberapa penafsiran. Di antara penafsirannya itu, la yanfa'u lil halali wala lil haram fahuwa saqitun la yultafatu ilaihi wa la ibrah bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dia itu tidak bermanfaat untuk yang halal, tidak bermanfaat untuk yang haram. Dia benar-benar jatuh, tidak ditoleh lagi, tidak dianggap ucapannya, perbuatannya, dan keadaannya. Ini ancaman yang sangat keras. Orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki di dalam sholat, dalam keadaan sombong, orang laki-laki. Kemudian di antara penafsiran kata-kata tadi itu adalah laisa fi hillin minadz dzunub fala yughfar lahu wala fi ihtiramin indallah wa hifdzin minhu. Yaitu dia tidak selamat dari dosa, tidak diampuni, dan dia tidak punya kehormatan di sisi Allah dan tidak mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian di antara maknanya pula adalah laisa fi dinillahi min syai' faqad bari'a minallah wa faraqa dinahu. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan agama Allah sedikit pun, dan dia telah berlepas diri dari Allah, dan dia telah memisahkan dirinya dari agama Allah. Memanjangkan kainnya dalam sholat, melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, orang laki. Kemudian bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap sah. Memang ada hadis yang menyatakan sholatnya itu tidak sah, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya itu dhaif ya, lemah. Jadi sholatnya tetap sah walaupun dia berdosa. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, bainama rajulun musbilun izarahu. Ketika itu ada seorang sahabat laki-laki memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhab fatawaddo. Kata Rasulullah, pergilah kamu wudu. Kemudian fadhahaba fatawaddo, orang itu pergi lalu wudu. Tsumma jaa faqala idhab fatawaddo. Datang kepada Nabi lagi, kata Nabi, pergi lagi kamu wudu lagi. Faqala lahu rajulun. Kemudian ada seorang yang lainnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda thumma sakatta anhu. Ya Rasulullah, kenapa Anda menyuruh orang itu wudu lalu Anda diam saja? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu kana yusalli wa huwa musbil wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil. Karena dia tadi itu sholat dalam keadaan isbal, dan Allah tidak menerima sholat orang yang isbal. Tapi hadis ini dinyatakan oleh para ulama sanadnya adalah dhaif, sanadnya lemah ya. Artinya sholatnya tetap sah walaupun dia berdosa karena dia isbal. Banyak riwayat yang menyatakan isbal itu hukumnya haram. Mari kita lihat riwayat-riwayat, yaitu adillah tahrimil isbal minas sunnah an-nabawiyah, dalil-dalil tentang haramnya isbal dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi isbal itu melebihi mata kaki ya, dan itu umum, baik celana atau sarung atau gamis. Bagaimana kalau orang pakai kaos kaki? Kaos kaki tidak apa-apa. Isbal itu dari atas ke bawah. Kalau kaos kaki tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kaos kaki, bahkan beliau memakai sepatu khuf, tidak apa-apa, boleh. Termasuk orang kalau tidur selimutan seluruh tubuhnya, tidak apa-apa. Jangan dikatakan itu isbal itu karena selimutnya menutupi mata kaki, tidak. Justru kaki yang perlu ditutupi selimut supaya tidak dingin. Jadi isbal ini berlaku dari atas ke bawah, celana, sarung, gamis, dan semisalnya. Mari kita lihat ya dalil-dalilnya. Di antaranya riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, hadis nomor 5787 menurut penomoran yang dipakai di sini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Jadi kain yang melebihi mata kaki, turun melebihi mata kaki, maka dibakar di neraka. Ini umum, sombong atau tidak sombong. Jadi pokoknya kain yang melebihi mata kaki, menutupi mata kaki, melebihi mata kaki, maka dibakar di neraka. Ini umum ya, tidak ada kata-kata sombong. Karena hadisnya itu dua, sombong sendiri hadisnya, tidak sombong sendiri. Ada dua hadisnya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadis yang nomor ke-106. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Talatatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti dengan pandangan rahmat, tidak dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya, dan untuk mereka azab yang pedih. Di sini ancamannya cuma tiga. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi, wala yukallimuhumullah, Allah tidak berbicara dengan mereka. Jadi kalau dikumpulkan riwayatnya, ancamannya ada empat, yaitu Allah tidak berbicara dengan mereka, dibiarkan. Dibiarkan itu tidak enak, dicuekin. Ya, kemudian tidak dipandang dengan pandangan rahmat. Kemudian juga tidak dibersihkan dari dosa-dosanya, dibiarkan kotor dengan dosa. Dan untuk mereka azab yang pedih. Tiga golongan. Siapa itu? Yang pertama-tama al-musbil, orang yang laki-laki memanjangkan kainnya, menutupi mata kaki, melebihi mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, menyakiti orang yang diberi. Kemudian yang ketiga wal munfik sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya, melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah, pulaannya tidak boleh sekian, padahal dia bohong, dan yang lainnya. Di sini tadi tidak ada kata-kata sombong, al-musbil titik. Di dalam riwayat yang lainnya, yang ancamannya empat ini adalah al-musbilu khuyala, yaitu memanjangkan kainnya dalam keadaan sombong, itu yang ancamannya empat. Kalau yang ancamannya satu, pertama tadi itu umum, sombong atau tidak sombong. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud An-Nasa'i, Abu Dawud nomor hadisnya 4085, An-Nasa'i nomor hadisnya 5334 dengan sanad yang sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-isbalu fil izari wal qamisi wal imamah. Jadi isbal itu bukan hanya sarung, bukan hanya celana, bukan hanya gamis panjang. Tapi isbal itu berlaku kepada sarung, berlaku kepada gamis. Ini maksud gamis baju. Termasuk berlaku kepada sorban. Artinya kalau seperti sarung ya, yang melebihi mata kaki. Kalau seperti baju, baju yang terlalu besar, kombor-kombor. Itu biasanya para ulama mencontohkan seperti bajunya orang-orang Afrika. Kuat sekali ya, kuat luar biasa. Seperti bajunya orang Libya misalnya, baju adatnya itu berlebih-lebihan, buang-buang kain. Bisa dipakai untuk orang tiga itu, dipakai orang satu. Kemudian juga termasuk isbal dalam imamah, sorban. Maksudnya adalah gede-gedean sorban, tumpuk-tumpuknya semakin banyak. Itu sorban boleh, silakan, cuma tidak usah gede-gedean. Sorban yang gede termasuk isbal, termasuk isbal itu kan, begitu kan. Biasanya kalau sorban itu identik dengan orang Iran atau orang Sudan juga sorban, gede-gedean sorbannya, semakin banyak puter-puterannya, nanti puter-puter banyak, berlebih-lebihan. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbal itu di dalam sarung, gamis dan imamah, kata beliau, man syarra minha syai'an khuyala la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Orang yang melebihkan sesuatu daripada yang telah disebutkan tadi itu dalam keadaan sombong, maka Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat nanti. Kalau kain melebihi mata kaki, Kalau baju, bajunya gede luar biasa, melampaui batas. Kalau imamah, tumpuk-tumpuannya itu berlipat-lipat, sehingga kelihatan gede sekali. Ya. Yang lebih parah itu adalah orang yang pakai imamah, orang lain menyangka dia adalah ulama besar. Karena kan kadang orang itu nyangka seseorang itu ilmunya dari pakaiannya. Wah, ini ulama. Ternyata ketika dia disuruh memberikan ceramah atau yang lainnya, ternyata tampak kebodohannya. Sehingga ada ya cerita ini, sekedar cerita saja ya. Ada orang pakai sorban di satu masjid, masya Allah. Dikira ini orang alim. Kemudian ketika itu ada jenazah di masjid itu. Karena ini orang pakai sorban, dikira alim suruh jadi imam sholat jenazah. Ternyata sholat jenazah pun dia tidak tahu caranya. Akhirnya dia sholat, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, sujud, Allahu Akbar. Sampai selesai. Lalu selesai ditegur, kenapa? Anda tadi kok sholat jenazah pakai rukuk sujud? Bingung dia. Tapi bisa jawab, ini karena mayitnya ini dosanya banyak ini, sehingga perlu rukuk dan sujud. Kemudian berikutnya lagi hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor 5332 melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla la yanduru ila musfilil izar." Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla tidak melihat orang yang memanjangkan kainnya, menutupi mata kaki, bahkan melebihi mata kaki orang laki. Tidak dilihat. Ini umum-umum semua ancamannya ini. Tidak ada kata-kata sombong. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis nomor 1783. Melalui jalan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sahabat Hudzaifah sahabat istimewa ya. Sahabat Hudzaifah sahabat istimewa yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang menjadi tumpuan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika turun nama-nama orang munafik diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah diberitahu nama-nama mereka. Sampai-sampai para sahabat takut. Sahabat Umar datang kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, asammani, namaku masuk apa enggak?" Kata Hudzaifah, "Wahai Sayyidina Umar, namamu enggak masuk. Tapi yang lainnya saya enggak mau cerita lagi." Sahabat Hudzaifah. Sehingga sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau ada sahabat mati melihat Hudzaifah menyolati apa tidak. Kalau sahabat Hudzaifah nyolati, mereka tenang. Kalau sahabat Hudzaifah enggak nyolati, bingung mereka. Jangan-jangan ini orang munafik. Karena tidak boleh nyolati jenazahnya orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Wala tusalli ala hadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Sahabat Hudzaifah. Kemudian juga sahabat Hudzaifah ini pernah mendengar ada seseorang yang berdoa. Di dalam doanya dia mengucapkan, "Allahumma ahlikil munafiqin." Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Kata apa kata Hudzaifah? "Ya bena akhi, law halakallahu almunafikin lastauhashtum fit turuqat likillati salik." Wahai anak saudaraku, jangan doa begitu kamu. Nanti kalau doamu dikabulkan oleh Allah dan orang-orang munafik benar-benar dibinasakan oleh Allah, nanti kamu kesepian nanti. Nanti jalan-jalan ini sepi semuanya, kamu sendirian nanti. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Banyaknya orang munafik. Banyak munafik. Bahkan sahabat Hudzaifah ini meriwayatkan sebagaimana di dalam Al-Ibanah karya Ibnu Battah rahimahullahu taala, sahabat Hudzaifah mengatakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum yaumal jum'ah." Law ramaitahum bisahmin yaumul jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. akan datang pada manusia nanti satu masa, ketika mereka kumpul di masjid untuk sholat Jumat, lalu kamu lemparkan anak panah kepada mereka. Maka yang terkena lemparan anak panah itu, kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Di mana mereka? Di masjid untuk apa? Untuk Jumat. Bukan di gereja loh ini, bukan di kuil, di masjid untuk Jumatan. Ketika kita lempar batu acak segini aja, yang kena kalau tidak orang kafir, orang munafik. Memang benar, seperti itulah keadaannya. Kalau sudah diajak kembali kepada yang benar, tidak mau, selalu nolak. Islam pun juga milih-milih macam-macam. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Kesabarannya Rasulullah menghadapi orang munafik itu luar biasa. Orang munafik itu selalu memandang orang beriman dengan pandangan yang jelek, karena dia benci. Selalu dipandang dengan jelek. Orang kalau tidak suka, tidak suka itu semua yang dilihat adalah jelek. Wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau suka tampak baik semuanya, kalau benci tampak jelek semuanya. Ya, orang munafik itu Rasulullah diganggu luar biasa orang-orang munafik. Kalau orang beriman itu air ludahnya Rasulullah wangi. Sampai Rasulullah kalau meludah itu sahabat rebutan, rebutan ludahnya Rasulullah diusapkan ke wajahnya ini. Kenapa? Wangi ludahnya Rasulullah. Kenapa? Orang beriman. Tapi kalau orang munafik Abdullah bin Ubay, Rasulullah dianggap bau. Ah, bau Muhammad ini. Sana sana. Bau, bau mengganggu kami. Karena apa? Munafik. Seperti itu. Nah, itulah. Kita harus sabar menghadapi yang seperti itu. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi 'adalati saqi au saqihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tengah-tengah betisku atau tengah-tengah betisnya sendiri, pertengahan betis. Faqala, beliau bersabda, hadza maudhi'ul izar. Inilah tempatnya kain, tengah-tengah betis. Pertengahan betis. Fa in abaita, kalau kamu tidak mau, terlalu cingkrang, fa asfal, maka boleh diturunkan. Fa in abaita, kalau kamu tidak mau karena terlalu cingkrang, fala haqqa lil izari fil ka'bain. Maka kainmu jangan sampai menutupi mata kaki. Jadi kalau tengah-tengah betis mungkin terlalu nyolok ya. Terlalu menyolok, turunkan. Karena Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid hafizahullah taala punya kitab yang berjudul Haddu Atsau Baina Syuhrah. Jadi batasan pakaian, kalau tengah-tengah betis bisa menimbulkan fitnah, salah paham, maka turunkan, tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai menutupi mata kaki. Karena di atas mata kaki tidak terlalu kelihatan cingkrang, biasa, seakan-akan biasa. Jadi semua ini hadit-haditnya umum ya, sombong atau tidak sombong. Kalau sombong ancamannya lebih lagi. Padahal orang yang isbal itu mau tidak mau sombong, otomatis. Karena dia sudah diberitahu sunnahnya Nabi, tidak mau isbal, tidak, saya tidak sombong. Loh, berarti kamu sombong itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor ke 2722, dan beliau menyatakan sahih melalui jalan sahabat Jabir bin Salim atau bin Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyaka wa isbal al izar fa innahuma minal makhilah wa innallaha la yuhibbu al makhilah. Hati-hatilah kamu daripada memanjangkan kain melebihi mata kaki, karena itu termasuk sombong, dan sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi otomatis sombong. Kecuali orang yang Rasulullah menyatakan dia tidak sombong, baru dia tidak sombong. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari hadis nomor 5784. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra taubahu khuyala la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa orang laki-laki yang memanjangkan kainnya sampai melebihi mata kaki, sombong, maka Allah tidak melihat kepadanya hari kiamat nanti. Lalu sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izari yastarkhi illa an ata'ahadahu. Ya Rasulullah, kainku ini selalu merosot kecuali kalau saya angkat lagi. Diangkat ya, bukan dibiarkan. Jadi merosot, diangkat. Merosot, diangkat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu tidak termasuk yang melakukan itu dalam keadaan sombong. Sahabat apa kan tidak sombong. Kalau kita kan bukan melorot kan, memang sengaja dibuat isbal, dibuat komprang. Kalau ini melorot, karena diriwayatkan sahabat bakar itu kurus orangnya, sehingga kalau pakai pakaian itu suka melorot. Diangkat lagi oleh beliau, melorot lagi. Sehingga Rasulullah mengatakan, kamu tidak termasuk di hadis itu. Ini adalah tazkiyah, yaitu pembersihan, pensucian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau tidak termasuk orang yang sombong. Apalagi ternyata ada hadis, satu hadis mengandung dua makna, isbal sombong dan isbal tidak sombong dalam satu hadis. Yaitu diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 4093 dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, izaratul muslim ila nisfi saqa. Pakaiannya seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Wala haraja wala junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak apa-apa, tidak berdosa kalau diturunkan antara pertengahan betis sampai mata kaki. Yang penting tidak sampai nutupi mata kaki. Kemudian wa ma kana asfal minal ka'bain fahuwa finnar. Yang turun melebihi mata kaki itu dibakar di neraka. Lalu kata beliau lagi, wa man jarra izarahu bataron lam yanzurillahu ilaihi. Orang yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki, sombong, Allah tidak melihat kepadanya. Jelas kan? Satu hadis beda. Kain yang melebihi mata kaki maka dibakar di neraka. Kalau sombong, Allah tidak melihat kepadanya. Jadi larangannya itu adalah melebihi mata kaki. Itu sudah dosa. Ditambahi sombong, tambah dosa. Karena sombong sendiri, kalau orang misalnya ada orang pakai kain di atas mata kaki, cingkrang, tapi sombong, dosa apa enggak? Ya dosa, karena sombongnya itu. Jadi sombong itu sesuatu yang berdiri sendiri. Melebihi mata kaki, dosa. Ditambahi sombong, ya tambah dosa. Karena ada unsur sombongnya itu. Jadi masalahnya ada dua. Kemudian, di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, melalui jalan seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Ya'qub radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sa'altu Aba Sa'id, aku pernah bertanya kepada sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, hal sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil izari syai'ah. Apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sarung itu, tentang kain itu sesuatu? Jadi tanya ya, wahai sahabat Abu Sa'id, apakah kamu pernah mendengar dari Nabi berbicara tentang bagaimana pakaiannya seorang muslim, tentang sarung, tentang kain? Lalu beliau menjawab, na'am, ya, aku pernah mendengar beliau bersabda, sami'tuhu yaqul, aku dengar beliau bersabda, izaratul mu'min ila ansafi saqaihi. Pakaian orang mukmin adalah sampai pertengahan betisnya. La junaha fi ma baina wa bainal ka'bain. Tidak mengapa kalau diturunkan antara pertengahan betis sampai mata kaki. Wa ma asfala minal ka'baini huwa finnar. Kalau melebihi mata kaki, maka dibakar di neraka. Yaqulu hadzalata marrat. Diulang oleh Rasulullah kata-kata ini 3 kali. Subhanallah. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis nomor ke 2086. melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi izari istirha. Aku lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kainku itu agak turun. Faqala, kemudian beliau bersabda, ya Abdullah, irfa izarak. Wahai Abdullah, angkat kainmu. Farafa'tuhu, aku angkat. Thumma qala, zid, tambah lagi kamu angkat. Fazitu, aku tambah lagi. Qala, famaziltu ataharraha ba'd. Setelah itu, saya selalu jaga jangan sampai kainku melebihi mata kaki. Faqala ba'dul qaum ila aina? Lalu ada yang tanya kepada beliau, sampai di mana diangkatnya? Faqala, beliau menjawab, ansafis saqain, sampai pertengahan betis. Pertengahan betis ya. Boleh diturunkan kalau khawatir menimbulkan fitnah salah faham, yang penting tidak sampai melebihi mata kaki. Apakah kita menuduh sahabat Abdullah bin Umar sombong? Kan tadi katanya kalau tidak sombong tidak apa-apa. Tentu sahabat Abdullah bin Umar lebih pantas untuk tidak sombong. Tapi Rasulullah tetap mengatakan angkat kainmu, angkat kainmu. Berarti sombong tidak sombong sama saja. Cuman kalau sombong ancamannya lebih karena kemasukan sombong. Sombong sendiri hukumnya adalah haram. Kemudian, dan isbal ini masuk juga perempuan. Tapi perempuan isbalnya lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu isbalnya melebihi mata kaki, kalau perempuan isbalnya itu pakaiannya itu terlalu panjang seperti ada ekornya. Kayak pakaiannya manten-manten itu. Nah, itu isbal itu haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, "Man jarra taubahu minal khulaya minal khuyala lam yandurillah ilaih." Barang siapa memanjangkan kainnya melebihi mata kaki dalam keadaan sombong, Allah tidak memandang kepadanya. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah bertanya. Subhanallah ya. Jadi orang perempuan takut juga. Wah, gimana ini, kami ini orang perempuan masuk juga ini. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ummahatil mukminin. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasulullah, fakaifa tasna'un nisa biduyulihinna?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan perempuan? Kan kainnya orang perempuan juga ada ekornya, memanjang, menutupi mata kaki, bahkan menutupi kaki, bahkan sampai nempel di lantai. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yurkhina shibran, yurkhinahu shibran." Kalau orang perempuan tidak apa-apa melebihkannya sampai satu jengkal. Jadi lebih satu jengkal. Kemudian Ummu Salamah tanya lagi, "Idan tan kasyif aqdamuhunna?" Kalau cuma dilebihkan satu jengkal ya Rasulullah, nanti bisa tampak. Kalau misalnya sujud kelihatan masihan. Apa namanya telapak kakinya? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Turkhinahu dhira'an la tazidna 'alaihi." Boleh dipanjangkan satu hasta. Jangan lebih daripada satu hasta. Jadi seperti yang ada di manten-manten biasanya. Sekarang kayaknya enggak ya. Dulu-dulu mungkin ya. Kalau ada pernikahan dulu itu kan pakaian putih itu kan. Pakaian model-model Eropa. Ekornya panjang. 5 meter. Yang bawa ekornya aja perlu ada dayang-dayangnya. Ya. Nah, ini haram. Masuk itu isbal. Itu isbal. Kemudian, di samping hukuman di akhirat, dikhawatirkan juga hukuman di dunia. Hukumannya di dunia ada orang isbal itu. Sekarang kalau orang diberi keterangan seperti ini, dia tetap isbal. Sombong apa enggak? Sombong apa enggak kira-kira? Ya, teman sombongnya. Dia diberi keterangan kayak gini, mantepnya kayak gini, masih tetap isbal. Saya enggak sombong. Berarti kamu sombong sudah. Kalau enggak sombong, jangan di isbal. Enggak enak, cingkrang. Nah, lebih baik kamu katakan, ya, saya melanggar, saya berdosa, saya belum siap, doakan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah. Daripada mengatakan tidak apa-apa, mencari pembenaran. Itu adalah sifatnya orang Yahudi, selalu cari pembenaran dari kesalahan. Lebih baik salah, ngaku salah. Ya, memang saya salah, saya akui. Saya belum siap, doakan saya dapat hidayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat hidayah. Kamu jangan jauh sampai bela-bela diri. Gitu aja, paling enak salah, ngaku salah. Hukumannya di dunia diantaranya riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, hadisnya nomor 2088. Lalu jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuh fa khasafallahu bihi al-ard wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Ada satu orang yang berjalan dalam keadaan sombong dengan dua pakaiannya, pakaian kebesarannya, dan dia bangga dengan dirinya, tiba-tiba oleh Allah dibenamkan ke dalam bumi, sehingga dia berada di dalam bumi itu sampai hari kiamat, tidak bisa keluar lagi, dibenamkan karena sombong. Mungkin apa tidak terjadi ini? Mungkin, kalau orang dulu mungkin, orang kita juga mungkin, apalagi Rasulullah memberi ancaman seperti ini. Bahkan dikhawatirkan kalau ada orang nolak hadis tadi itu sombong, nanti keluar masjid tenggelam ke dalam bumi, ya apa nanti? Mungkin apa enggak? Mungkin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan begitu di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ada seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai membacakan hadis, yaitu innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Malaikat membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, karena malaikat itu ridho terhadap ilmu yang mereka tuntut, ilmu agama. Malaikat benar-benar membentangkan sayapnya, cuman kita tidak kelihatan. Ada seorang yang tidak percaya, wah tidak percaya, wah tidak percaya. Lalu dia berjalan di majelis itu dalam keadaan jindit, jindit, jindit, menghina hadisnya Nabi. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu kok jindit? Wah, saya takut nginjak sayapnya malaikat ini. Hasilnya apa? Kakinya jinjit terus, tidak balik lagi. Ini hukum langsung. Kalau istilah kita itu kualat, kualat haditsnya Nabi Muhammad SAW, menghina haditsnya Nabi, kualat haditsnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga orang yang kasusnya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan melarang kalau kita bangun tidur malam terutama langsung memasukkan tangan kita ke dalam air. Dicuci dulu tangannya itu 3 kali. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya kemana saja. Mungkin itu tempat-tempat yang kotor. Sehingga kalau bangun tidur jangan dimasukkan air dulu tangannya, dicuci dulu 3 kali. Lalu ada orang sombong, wah kalau saya tahu, kalau tidur tangan saya kemana saja saya tahu. Nolak haditsnya Nabi langsung. Subhanallah, ketika dia tidur, bangun tidur, mohon maaf ya, tangannya kemana? Tangannya masuk duburnya. Masuk duburnya semuanya tangannya. Jadi bangun begini, masuk duburnya. Menghina haditsnya Nabi Muhammad SAW. Itu loh, katanya kamu tahu tanganmu kemana, ternyata kamu tidur tanganmu masuk dubur itu loh. Iya. Jadi jangan kita menghina hadisnya Nabi. Lebih baik orang salah itu ngaku salah, saya akui saya salah, doakan dapat hidayah. Ya seperti itu. Dulu pernah ada kasus ya, ketika saya di Jakarta dahulu, terus sering menghadiri pengajian di Masjid Al-A'raf di Toko Buku Wali Songo di daerah Kuitang situ. Itu kan paling ramai pengajian ikhwan dan akhwat kalau hari Ahad. Yang berbicara ganti-ganti. Di antara yang bicara itu, waktu itu yang diundang Dr. Marwah Dawud. Dr. Marwah Dawud itu sekitar tahun 95. Waktu itu Dr. Marwah Dawud ini belum pakai jilbab. Dia datang mengajak anaknya, pakai kerudung gitu aja. Kerudung gitu aja. Kerudungnya jatuh, dipasang lagi, jatuh lagi. Termasuk pede dia ini. Padahal yang hadir ini aktivis-aktivis. Dia berani mengisi di sana dalam keadaan pakai kerudung ala kadarnya. Ya. Sudah, ketika giliran tanya jawab, saya sempat tanya, wahai ibu, bu dokter Marwah Dawud ini, masya Allah, dalam segala hal bagus, ilmunya, kecerdasannya, kepeduliannya kepada Islam dan yang lainnya. Cuman ibu ini sayangnya cuma satu. Kenapa ibu tidak pakai jilbab? Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman begini, di dalam surat Al-Mujadalah, di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min janabihim. pakai jilbab. Gitu ya. Wah, ini yang hadir sorak-sorak ini. Apa jawaban beliau? Beliau suportif. Iya, memang itu kekurangan saya. Doakan Allah membuka membuka hidayah untuk saya. Mudah-mudahan dengan doa-doa kalian semua dibuka pintu hidayah oleh Allah untuk saya. Alhamdulillah. Akhirnya dibuka juga, sekarang sudah berjilbab. Bagus. Daripada dia berkilah mencari pembenaran-pembenaran untuk tidak berjilbab. Lebih baik ngaku, memang saya salah. Ini kekurangan saya. Doakan saya dapat hidayah. Paling enak gitu. Dan orang yang begitu pasti dapat hidayah, pasti. Karena dia sudah siap untuk menerima hidayah. Maka Allah memberinya hidayah. Tapi kalau dia nolak, tidak akan diberi hidayah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya ada penyakit, disembuhkan tidak mau, ditambah penyakitnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyeleweng, diluruskan tidak mau, tambah diselewengkan. Karena memang itulah yang mereka minta. Karena itu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi rasul, telah jelas kebenaran, dia selisihi rasul, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, tidak mengikuti jalannya salafus saleh, dia tahu yang benar, tidak mau diikuti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kemanapun dia berpaling. Istilahnya, tambah kami sesatkan dia. Karena dia memang tidak mau diperbaiki. Sudah tahu yang benar, dilanggar. Tambah disesatkan. Wa nuslihi jahannam. Nanti kami bakar di neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang begitu. Kita ini perlu berdoa, Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang terbaik. Kemudian kita juga perlu selalu berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wala taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, berilah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya, menjauhinya. Jangan kau jadikan ya Allah tercampur aduk di hadapan kami antara hak dengan batil, sehingga kami tersesat kalau tercampur aduk. Terus doa kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, sebabnya apa sih isbal itu dilarang? Sebabnya macam-macam. Ada yang mengatakan sebabnya sombong. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah muslim mengatakan kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh, dibenci. Ya, gitu saja. Kemudian sebagian mengatakan dilarangnya isbal ini karena ada unsur berlebih-lebihan, mubadir. Mubadir berlebih-lebihan, melampaui batas, kainnya itu bisa dipakai untuk yang lainnya, kenapa kok dia pakai yang begitu? Tapi sekarang ini aneh ya. Justru perempuan-perempuan itu yang tidak isbal. Laki-laki malah isbal. Ini aneh. Ya, ini zaman terbalik sudah. Orang perempuan rata-rata pakai di atas mata kaki, enggak ada yang isbal. Atau mungkin mereka salah dalam memahami hadis ini barangkali. Dikira untuk mereka ini. Ya. Sehingga banyak orang perempuan sekarang ya umurnya 20 tahun beli bajunya anak umur 10 tahun. Sehingga ya gitu, rapat-rapat semuanya. Ya mungkin dari sisi ekonomi lebih ekonomis lah bajunya anak kecil ya. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ilahnya itu adalah ta'abbudi. Kita beribadah kepada Allah, orang laki pakaiannya tidak isbal. Kalau orang perempuan itu jilbaban kayak gini, Kalau orang laki pakai yang itu gini. Titik, ta'abudi, sami'na wa ato'na. Sombong, tidak sombong, yang lainnya tidak peduli. Pokoknya orang laki pakaiannya itu gini. Kalau perempuan pakaiannya itu gini. Bahkan bilang gitu, ta'abudi. Jadi begitu. Memang untuk menerima yang seperti ini pertama kali itu terasa agak berat. Apalagi harus nanti di rumah motong celana banyak. Pergi ke mana? Pergi ke penjahit dulu, motong. Tidak apa-apa. Saya dulu termasuk yang berat untuk menerima masalah ini. Berat saya dulu menerima, terus terang saja. Tapi setelah saya pelajari, dalilnya itu mantap. Ini masih belum ada apa-apanya loh. Coba kalau Anda pada kesempatan, Anda buka di website saya Hati Bening. Antum cari tentang isbal ya. Di sana ada penjelasan lebih panjang lebar lagi. Luar biasa. Dan kita tidak bisa berkata apapun selain sami'na wa ato'na. Istilahnya kalau bahasa orang mana kita kelepak-kelepak sudah. Tidak punya dalil apa-apa itu. Tinggal sami'na wa ato'na atau sami'na wa asoina kayak Yahudi. Tinggal itu aja. Setelah saya baca mantap semuanya, sudah bismillah. Celana-celana saya bawa ke penjahit, potong semuanya. Sudah lama ya, waktu itu ibu saya sempat protes. Lu kenapa kamu potong? Nah, memang tidak boleh, harus orang laki seperti ini. Sudah. Pertamanya mungkin agak kaku, lama-lama biasa. Yang penting jangan cingkrang-cingkrang, teman-teman. Iya. Supaya tidak kelihatan, supaya tidak menyolok. Di atas mata kaki, jangan sampai nutupi mata kaki. Iya. Saya kira cukup itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.